Ku jatuh bangun, gelap terang hidup. Kisahku tercatat semua. Janji awal. Salahkah aku menjaga janji awal? Setia pada keputusan hati. Hanya dengan doa, semua yang tak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Ku bisa menangis, ku bisa tertawa, ku bisa bahagia, bahkan menderita. Semua yang terjadi di hidupku ini, ku pasrahkan pada yang mengatur hidup. Demi janji hawa, setia pada keputusan hati. Hanya dengan doa, semua yang tak mungkin bisa saja terjadi.